Serada Yahya sekaping telok. Telok Yahya bab setong. Taretan Gayus sekakaseh kaule pamimpin jemaat niser ongku ka sampian. Kaule nyoon ka pangeran muge-muge sampian eparingana beres bentak mangki alangan paponapa. Aka disok mana sampian tak mangki alangan paponapa. Kaule cek perage ebek to bedetan taretan Kristen deteng ben abele ka kaule saponapa estona sampian ka Allah sileres sabab sampian pacet terus odi atoro ka pangajerna Allah tade selebi mapera kaule etempeng sengiding cek na anak kaule pada odi minorot pangajerna Allah taretan sampian ke estona edelem lalakona sampian kangku cakancah sepade Kristen. Lama lareng orang Kristen se sampian kita kenal, bi sampian elatini. Reng orang genika ampon notoraki ka jemaat e kenengan kaule parkara katresna ana sampian. Tolong, reng orang genika me oleh bisan rosaki parjelenana. Ben kala ben cara se sapanikah. Ma seneng panggeliana Allah. Sebab edelem parjelenan kaangkui Allah dini almasih. Reng orang geni kata naremah bentuan paponapa. Dari reng orang setak kenal ka Allah. Jadi, sampian ben kaule sadaja se Kristen panikah. Kotu nulong cakanca sepada Kristenah. Akati reng orang genikah. Sopaja sampian ben kaule sadaja bisa norok. Tantaretan edelem ehtiarah ka angkui mabeletrah pangajaran seleres dari Allah. Kaule ampon noles sorat sepande ka jemaat. Nanging deotreves setero tetia pamimpinah jemaat. Tak poron atoro ka kaule. Deki mun kaule ampon napak ka enjeh. Kaule muka asate jenasi ampon elakoni orang genikah. Engki panikah raparkara sejahat ben lecek sekoca aki orang genikah parkara kaule sadeje. Nanging genikah sadeje kita cukup mungku ka orang genikah. Ebek toca kanca sesama Kristen ka isa deteng. Orang genikah tak poron naremah. Lamala alarang reng orang senaremah reng orang Kristen sedeteng genikah. Ben orang genikah nyoro reng orang gelek. Keluar dari jemaat. Taretan sekakaseh. Jok nero bereng sejube. Tero sesai. Orang selala kona sae. Kagungana Allah. Ben orang selala kona jube. Kita kenal ka Allah. Satu jena orang pada ngalem Demetrius. Lamala Allah ngalem jugen. Kaule satu je jugen ngalem. Ben sampian oning. Taretan. Cek seeko caaki kaule sadeje ekening parjaje. Cek banyak nasi tero eko caaki kaule kasampian. Nanging cak na kaule benguan tak ngangkui sorat. Kaule ngarep dulia bisa tapangki bi sampian. Detik kaule ben sampian bisa abu debu deb adben. Moga-moga pangeran aberkadene sampian. Cakan cana sampian ekenengan kaule panikah. Akirim salam kasampian. Panapa aki salam kaule kasatu jenaca kancah beng sebeng.